تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن أحب عبادي إلي أجلهم إفطارا. Sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, ini disebut dengan nama hadith ilahi, populer dengan sebutan hadith kudsi, tapi penamaan yang lebih cocok itu disebut hadith ilahi, hadith yang disandarkan pembicaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya hambaku yang paling aku cintai adalah orang yang paling menyegerakan buka puasa. Maksudnya di sini menyegerakan buka puasa, kalau waktu berbuka sudah masuk. Jadi bukan menyegerakan buka puasa, oh kemarin kita baca bab disunnahkan menyegerakan buka puasa, baru sholat, setelah sholat duhur dia sudah buka. Kenapa disunnahkan menyegerakan buka puasa? Bukan itu yang dimaksud. Dia duduk jam 5 sore, dia sudah buka. Kenapa disunahkan menyegerakan buka puasa? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu menyegerakan buka puasa kalau sudah masuk waktu berbuka, sudah terbenam matahari. Akan datang nanti riwayat yang mempertegas. Makanya pemahaman hadith itu diambil dari berbagai riwayat. Nah, itulah pentingnya seorang belajar dari guru supaya dia tidak salah paham, dan pentingnya dia baca riwayat itu dari berbagai jalur riwayat. Nah, itu saya sudah sebut ya, dari Ibnu Main. Ibnu Main bilang kalau hadith itu tidak terkumpul dari 40 riwayat, 40 jalur, saya tidak paham maknanya. Maksudnya nanti dari banyak jalur itu bisa tanpa paham dipahami makna dari riwayat itu. Bisa dipahami fikihnya, bisa dipahami ada ilahnya, kalau memang ada ilahnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, jadi hadith ini ada kelemahan ya. Sudutnya sebenarnya dari bab keutamaan, bahwa orang yang menyegerakan makan sahur itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik.